Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina ma yahdihi allahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Wada'il Kitabi was Sunnah yang menjelaskan tentang bagaimana mentarbiyah, mendidik serta membina keluarga kita di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana merupakan sebuah harapan dan impian yang sangat diharapkan ya, kenyataannya dalam sebuah keluarga memiliki generasi yang saleh dan salihah, tinggal di dalamnya putra dan putri yang terdidik di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, di sini disebutkan oleh beliau, hafizahullah, tentang beberapa langkah ya, upaya dan usaha kita sebagai orang tua untuk mentarbiyah dan menghasilkan generasi yang saleh dan salihah. Di mana cara yang pertama, dan ini yang sudah kita bahas, adalah islahun nafsi. Kita sebagai orang tua dituntut untuk berusaha memperbaiki kondisi kita, ya, baik dari dalam demikian pula dari luar. Dari dalam kita berusaha untuk memperbaiki akidah kita, Islam kita dan iman kita. Dan juga secara zahir, lahiriah, kita berusaha untuk membenahi amalan-amalan zahir berupa amalan-amalan ibadah. Kita berusaha untuk perbaiki, dikoreksi, yang ini semuanya tentunya menuntut kita untuk mempelajari dan mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin hati kita menjadi baik, amalan kita menjadi saleh, kecuali dengan ilmu syar'i, kecuali dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun cara yang kedua adalah ikhtiarul awiz zaujah, memilih calon ibu atau calon istri, dipilih dari wanita-wanita muslimah yang salihah, yang punya akhlak, yang punya wawasan keilmuan dan semangat untuk beramal semangat untuk mempelajari din, agama ini, sehingga diharapkan bisa mendukung ya, program-program suaminya, bahkan bisa membantu suaminya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana seorang petani ya, ketika dia berusaha untuk ya, memanen ya, tanamannya, setelah dia menyiapkan lahan yang subur ya, tanah yang subur, maka dia pun berusaha untuk memilih ya, benih yang unggul agar menghasilkan buah yang maksimal, yang bagus. Ya, maka calon-calon ibu inilah ya, yang hendaknya dipilih dari wanita-wanita muslimah yang salihah, yang punya agama, ya, yang senantiasa menjaga kehormatannya dan harga dirinya, amanah ya, dengan suaminya. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah." Para wanita-wanita yang salihah, qanitat ay muti'at lil-azwaj. Ya, para wanita muslimah yang mereka senantiasa taat kepada para suaminya. Hafizat lil-ghaib bima hafizallah, yaitu mereka para wanita-wanita ya, para istri, yahfadna al-azwaj fi ghiyabihim wa fi amwalihim wa fi anfusihim. Para istri ya, para wanita muslimah yang salihah, yaitu para wanita yang senantiasa memelihara dan menjaga harga diri kehormatan suaminya ketika suaminya enggak ada di rumahnya, enggak digunjing ya, enggak diusik ya, kehormatannya, enggak direndahkan harga dirinya. Wa fi amwalihim, demikian juga para wanita ya, para istri yang salihah, yaitu para wanita yang senantiasa amanah dalam melihara dan menjaga harta suaminya. Wa fi anfusihim, dan juga menjaga ya, tentang jiwa-jiwa suaminya ya, kehormatan suaminya dijaga, enggak dilecehkan, enggak direndahkan. Terkadang ya, ada sebahagian para wanita apabila mereka sudah berkumpul ya, berbincang-bincang, maka ada sebahagian mereka yang enggak punya agama ya, jauh dari ilmu ya, jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah ya, bahkan malas untuk beribadah, sehingga terkadang blak-blakan kalau ngomong ya, ceplos-ceplos, sehingga terkadang sampai menceritakan tentang kondisi suaminya ya, dari pekerjaannya, penghasilannya ya, sampai muamalahnya, pergaulan suaminya ya, di tengah keluarganya, sehingga sebagian ummahat ketika mendengarkan cerita wanita ini terpancing, wah dia sudah blak-blakan ini ya, akhirnya sebagian dari ummahat ya, dari istri-istri kita na'udzubillah terpancing ikut blak-blakan juga cerita ya, sampai mengarah kepada kehormatan para suaminya. Allahu musta'an. Maka ini bukan ciri ya wanita yang salihah, bukan ciri khas ya, istri yang salihah. Wa hadara alaihi salatu wassalam min al-jamilati fil manbati su. Ya, bahkan Nabi memperingatkan ya kepada kaum muslimin, kepada para pemuda, dari seorang wanita yang cantik namun tumbuh ya, berkembang di tengah keluarga yang rusak ya, sekedar karena cantik ya, sebahagian kaum lelaki tertipu, terpesona, tergiur dengan kecantikannya, dengan parasnya, namun ketika dia tumbuh berkembang ya, di tengah keluarga yang gak ngerti tentang ilmu agama, jauh dari Al-Quran dan Sunnah ya, maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati, jangan tertipu dengan si wanita itu ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya, Kata Nabi, iyyakum wa khudara ad-diman. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin, para pemuda, berhati-hati dari khudara ad-diman. Para sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma khudara ad-diman? Ya Rasulullah, apa yang maksudkan dengan khudara ad-diman? Ya, khudara ad-diman ini tanaman, ya, yang tumbuh, ya, di tempat yang kotor, seperti kotoran, ya, hewan, atau mungkin tempat sampah. Ya, mungkin bisa kita bayangkan, misalkan kita melihat, ya, di pinggir jalan, di tempat sampah, ya, atau tempat biasa kotoran dibuang, ya, ada, ya, satu tumbuhan, ya, yang kelihatan sangat subur, hijau, ya, bahkan ada buahnya, ya, misalkan terong, ya, misalkan terong tumbuh, ya, di tengah-tengah kotoran, kelihatannya subur, hijau, ya, menggiurkan. Ini kondisi khudra ad-diman. Kata Nabi, ya, bahwa yang maksudkan dengan khudra ad-diman, al-mar'atul hasna fil manbatissu, yaitu seorang wanita yang cantik, ya, namun dia tumbuh, berkembang, hidup di tengah keluarga yang jauh dari ilmu agama, yang buruk akhlaknya. Ya. Nah, ini permisalan Nabi, ya, menggambarkan tentang kondisi wanita yang cantik namun tumbuh, hidup, ya, bersama di tengah keluarga yang buruk akhlaknya, yang jelek agamanya. Nah, sehingga terkadang sebahagian para pemuda sekedar melihat karena parasnya, karena cantiknya, ya, maka terfitnah dengan wanita tersebut. Maka Nabi ingatkan di sini, ya, bahwa berhati-hati dari wanita yang seperti ini kondisinya. Kenapa? Karena ketika seorang hanya sekedar melihat parasnya, ya, tertipu dengan kecantikannya, enggak melihat pada agamanya, tambah lagi dia hidup, tumbuh, berkembang di tengah keluarga yang rusak, ya, jauh dari ilmu agama, maka sangat besar kemungkinan, ya, wanita tersebut akan terpengaruh, ya, jelek akhlaknya, ya, jelek agamanya, sehingga berhati-hati. Rahu Dharqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dharqutni dalam, ya, kitab beliau rahimahullah. Kemudian wayamdahur rasul dzatad din, namun sebaliknya Rasulullah memuji seorang wanita yang memiliki agama. Ya, dan inilah yang menjadi sorotan utama seorang pemuda, yaitu seorang wanita yang memiliki agama. Ya. Kata Nabi, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizuhul mar'u al-mar'atu salihah." Akhrajul Hakim. Maukah aku tunjukkan, ya, maukah aku kabarkan kepada kalian wahai kaum muslimin, wahai para pemuda, ya, wahai para suami, dengan harta simpanan yang terbaik? Kata Nabi, al-mar'atu salihah, ya, yaitu seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, ya, istri yang menjaga kehormatan suaminya, ya, ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Wanita yang salihah adalah wanita yang senantiasa menjaga amanah suaminya, ya, mendidik serta membina putra dan putrinya. Wanita yang salihah adalah wanita yang senantiasa tinggal di rumahnya, ya, tidak suka keluar dari rumahnya tanpa ada hajah. Wanita yang salihah adalah wanita yang tidak suka bersolek, keluar dari rumahnya, berdandan, ya, memperlihatkan perhiasannya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Nah, ini beberapa sifat wanita yang salihah. Wanita yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga sholat ini mewaktu, ya, senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan senantiasa tekun dan rajin untuk baca Al-Quran, mendidik dengan penuh kesabaran putra dan putrinya. Ini, ya, tipe dan tanda-tanda wanita yang salihah, istri yang salihah. Dan subhanallah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang wanita yang salihah adalah sebaik-baik harta simpanan. Ya, ini isyarat bahwa wanita itu, dikatakan salihah apabila dia senantiasa senang kalau tinggal di rumahnya, merasakan ketentraman, kenyamanan ketika tinggal di rumahnya, sebagai harta simpanan suami yang terbaik. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, waqarna fi buyutikun, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wahai para wanita, para ummahat, para muslimah, tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj, bersolek, memperlihatkan perhiasan kalian, berdandan dengan dandanan, seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ayat ini diarahkan kepada istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhun ajma'in. Namun tentunya ayat ini bersifat umum. Diarahkan kepada seluruh wanita muslimah dimanapun mereka berada. Hendaknya mereka tetap tinggal, bersabar, dan merasakan kelezatan, kenikmatan, dan nyaman tinggal di rumah suaminya. Sibuk dengan pekerjaan di rumahnya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, kata Nabi, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dasas. Hendaklah kalian wahai para pemuda memilih untuk keturunan kalian dari wanita-wanita yang pilihan. Fa innal irqa dasas, karena urat itu itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dihasilkannya. Artinya di sini isyarat bahwa hendaknya para pemuda, para calon suami memilih para wanita-wanita yang salihah, karena ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan, pendidikan putra dan putrinya ketika mereka lahir ke dunia, karena kita menyadari bahwa, sebahagian para suami sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ma'isyahnya, sehingga hampir-hampir 24 jam anak-anak kita bergaul, berkumpul, berbincang-bincang dengan istri kita. Sehingga apabila istri kita berasal dari wanita yang salihah, insyaallah maka tentunya sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak kita. Wa hadha min huquqil walad 'alal walid wa ikhtiyaru ummihi. Maka ini termasuk hak, di antara hak-hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, yaitu memilih calon ibunya. Nah, dikisahkan oleh para ulama, ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yashku uquqa ibnihi. Ada seseorang datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu mengadukan tentang kondisi anaknya yang durhaka kepada orang tadi, kepada ayahnya. Fa ahdhar ibnahu, maka Umar mendatangkan sang anak tadi yang dituduh durhaka kepada orang tuanya. Wa anabbaha 'alal uquq, dan Umar memperingatkan dengan keras kepada sang anak tadi tentang bahaya durhaka kepada orang tua. Faqala al-ibn, maka sang anak pun menjawab, mengatakan kepada Umar, alaysa lil waladi haqqun ala abih, bukankah seorang anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Qala bala, kata Umar, ya tentu, memang ada. Qala famahu, kata sang anak, lalu apa itu hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, oleh ayahnya? Qala Umar, Umar mengatakan, ayan taqiya ummahu wa yuhsina ismahu wa yuallimuhu al-Qur'an wa yuallimahu al-Qur'an. Yang pertama, kata Umar, yaitu selektif dalam memilih calon ibunya, yaitu berusaha untuk memilih calon ibu dari anaknya dari wanita-wanita muslimah yang salihah, yang menjadi calon ibunya. Yang kedua, yuhsinu ismahu, memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Ini termasuk hak seorang anak kepada orang tuanya. atau kewajiban seorang ayah yang harus ditunaikan kepada anaknya, memberikan nama yang bagus untuk anaknya. Wa yu'allimahul Qur'an. Dan yang ketiga, yaitu mengajarkan anaknya tentang Al-Qur'an, yaitu mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Ya, sehingga dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa tugas untuk mendidik, ya, membina, ya, anak-anak kita, ya, dengan ilmu agama ini tugas orang tua sesungguhnya. Ya, tugas orang tua, para suami, para istri, ya, para aba dan para ummahat. Ya, tugas mereka untuk mendidik putra dan putrinya. Nah, dan ini termasuk kewajiban dan termasuk hak seorang anak yang harus dibayar, yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Faqala al-ibn, maka sang anak mengatakan, ya, ketika Umar sudah menjelaskan tentang tiga hak, ya, seorang anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya, kata sang anak, fa inna abi lam yaf'al min dzalika syai'a. Ketahuilah bahwa ayahku, ya, tidak pernah melakukan sedikit pun dari apa yang Anda sebutkan wahai Amirul Mukminin. Ya. Amma ummi fa innaha zanjiyatun kanat limajusi. Yang pertama, kata sang anak, adapun ibuku, ya, dia adalah seorang wanita negro berkulit hitam yang beragama majusi. Berarti bukan wanita yang salihah, majusi, kafir, musyrik kafir. Ya. Wa qasammani ju'al. Dan yang kedua, ayahku telah memberi nama untukku Ju'al. Apa Ju'al? Bukan nama yang saleh. Ya, enggak ada maknanya. Nah. Walau yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Dan yang ketiga, ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun dari Al-Qur'an. Cuek. Acuh ayah saya itu. Enggak peduli dengan perkembangan agama saya. Ya. Faltafata Umar ila ar-rajul. Maka setelah Umar mendengarkan penjelasan dari sang anak tadi, maka Umar menoleh, ya, kepada sang ayah tadi. Waqal, Umar mengatakan, ajita ilayya tashku uquqa ibnik waqad aqaqtahu qabla an yaqiqaka. Engkau telah datang kepada saya mengadukan bahwa anakmu telah durhaka kepadamu, sementara engkau wahai fulan, ya, telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu. Ya, jadi ternyata durhaka itu bukan hanya terjadi pada sang anak kepada orang tuanya, tapi juga bisa terjadi pada seorang, ya, ayah orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua melantarkan dan mengabaikan hak-hak putra dan putrinya. Ya. Nah, enggak selektif dalam memilih calon ibunya, asal-asalan, ya, yang penting cantik katanya, meskipun itu perkara yang nisbi tentunya, nggak ada standarnya, ya, masing-masing orang beda, ya, tambah lagi memberikan nama kepada anaknya asal-asalan, yang penting, ya, itu yang ngetren, ya, maka itu yang diberikan kepada anaknya, ya, sehingga nama anaknya aneh-aneh, ya, dan tidak sedikit yang ternyata sebagian nama dari putra dan putri kaum muslimin itu meniru, ya, nama-nama orang-orang kafir. Nah, tambah lagi acuh dengan pendidikan agama anak-anaknya. Berkata Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah kepada anak-anaknya, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara wa qabla an tuladu." Sungguh, kata Abul Aswad Ad-Du'ali, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku ketika kalian masih kecil, demikian pula ketika kalian dewasa, bahkan sebelum kalian lahir. Luar biasa. Ya. Qalu, kata anak-anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali, "Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Bagaimana, ya, engkau berbuat baik kepada kami sementara kami belum lahir? Qala, kata Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, "Ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha." Aku telah memilih untuk kalian calon-calon ibu untuk kalian dari para wanita-wanita yang kalian tidak dicela, disebabkan karena keberadaan mereka. yaitu wanita-wanita yang salihah. Ya, sehingga dengan kesolehannya, ya, sabar dalam mendidik putra dan putrinya. Sabar dalam mengarahkan, ya, anak-anaknya kepada kebaikan. Sabar dalam mengajari anaknya baca Quran. Sabar dalam mengingatkan dan menasihati anak-anaknya ketika jatuh dalam kesalahan. Ya. Nah, sehingga anaknya menjadi anak-anak yang salihah. Tumbuh berkembang menjadi generasi yang saleh dan salihah. Sehingga mereka, ya, bukan generasi yang dicela. Wa ansyad Ar-Riyasi hadzal ma'na fi hadzal bait, ya. Ar-Riyasi menyebutkan dalam baitnya, bait syair, wa awalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidatil a'raqi badin afafuha. Kebaikan yang pertama kali aku lakukan kepada kalian, wahai anak-anakku, adalah aku memilih calon-calon ibu untuk kalian dari para wanita yang memiliki kehormatan, ya, yang nampak kehormatannya. Nah, ini bagi seorang suami atau calon suami, bagi para pemuda, hendaknya selektif dalam memilih calon istrinya, calon ibu dari anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri, seorang wanita muslimah yang salihah juga harus selektif dalam memilih, ya, calon suaminya, calon bapak dari anak-anaknya. Kata beliau habibullah, az-zawjatu tabhatu 'anil rajuli salih, ya. Hendaknya seorang istri, ya, seorang wanita muslimah memilih, ya, untuk menjadi pendampingnya dari seorang yang saleh. Wa kama anna az-zawja yabhatu 'anil zawjati salihah, fakadzalika al-mar'atu takhtaru az-zawja salih. Maka sebagaimana seorang suami, seorang laki-laki, seorang pemuda dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk mencari, ya, calon istri yang salihah, maka demikian juga seorang wanita diperintahkan untuk memilih calon suami yang saleh juga. Sebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Idza ataakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun 'arid." Ya, pesan, ya, dari Nabi kepada para wali, para orang tua. Ya. "Idza ataakum man taradawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian, wahai para bapak, ya, para wali yang sudah punya anak, ya, wanita, apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha dengan agamanya, senang dengan akhlaknya, karena bagus, fazawiju, maka nikahkanlah, ya, laki-laki itu dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau tidak kalian kerjakan, takun fitnatan fil ard, akan muncul fitnah, ya, dan fasadun aril, kerusakan yang menyebar. Naam. Artinya di sini juga pesan bagi para wali untuk selektif, ya, dalam menikahkan putri-putrinya. Hendaknya dipilih dari laki-laki yang saleh, yang punya agama, yang punya akhlak, ya, bagus pribadinya, ya, bagus pergaulannya. Ya. Naam. Meskipun hadis ini, ya, ikhwah, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang keabsahannya. Sebagian menghasankan, namun sebagian lagi melemahkan, dan itu yang zahir, wallahu ta'ala am bisawab. Walidhalik nara anna al-asas al-matin alladhi bunya 'alayhi al-ikhtiyaru bayna az-zawjayn ad-din wal khuluq fahuwa yuhaqqiqu at-tarbiyata as-sahihata lil-aulad. Oleh karena itu, kami memandang bahwa di antara pondasi yang paling kuat untuk membangun sebuah keluarga yang saleh dan salihah adalah bagaimana antara kedua mempelai, ya, calon suami dan calon istri, itu dipilih dari orang-orang yang memiliki agama dan akhlak, sehingga akan mewujudkan pendidikan, ya, keluarga, pembinaan anak-anak yang benar. Ustahabu idza dakhala 'alaiha lailata az-zawaj ay yaqul. Sekarang, ya, di sini kita akan menyebutkan tentang beberapa adab Islam terhadap, ya, para pemuda dan pemudi yang baru menikah, ya. Dan ini termasuk adab-adab yang sangat dianjurkan. Di antaranya bahwa dianjurkan ketika seorang pemuda baru selesai melaksanakan akad pernikahan. Ketika ingin menemui keluarganya, istrinya, di malam pengantinnya, untuk dia mengatakan kepada sang istri, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jubilat alaih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari wanita ini dan kebaikan dari apa yang telah ada pada sang wanita ini dari perangai dan kepribadian atau akhlak. Wa yadau yadahu ala ra'siha wa yusalli ma'aha rak'atain. Yang kemudian setelah mengucapkan dan membaca doa ini, Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khair ma majubilat alaih, dia meletakkan tangannya di atas kepala sang istri, kemudian keduanya sholat bersama-sama 2 rakaat. Luar biasa ya. Baru masuk selesai akad pernikahan sudah ada bimbingan dan aturan Islam kepada kedua calon mempelai ya, membaca doa sambil meletakkan tangannya di atas kepala sang istri sambil ya kemudian mendoakan dengan doa kebaikan tadi, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat berjamaah. Luar biasa ya. Syariat yang mana ya, agama yang mana yang memperhatikan pemeluknya dengan perhatian yang sangat luar biasa ini? Hanya Islam ya, menunjukkan kesempurnaan Islam. Kemudian langkah yang ketiga ya, untuk menghasilkan ya pendidikan putra dan putri ya, untuk ya melahirkan generasi yang saleh dan salihah, kata beliau, dzikrusmillahi indal jima', yaitu menyebut nama Allah ketika seorang suami mendatangi keluarganya. Wa minal asbabi allati tu'inu 'alal wusul ila alwaladi shalihi ad-du'a'u 'indal jima'. Maka di antara sebab yang bisa membantu ya sampainya kepada tujuan sebuah keluarga untuk menghasilkan dan mendapatkan keturunan ataupun anak-anak yang saleh dan salihah adalah berdoa ketika mendatangi keluarga. Ya. Sehingga ya terkadang ya ada sebuah keluarga ya anaknya banyak. Ya. Yang luar biasa, nakal semuanya. Ya, susah diatur. Ya, dari yang pertama sampai ke 10. Ya, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Wangil semuanya, ya. Enggak ada yang beres, ya. Ketika kecilnya bermasalah, ketika dewasanya tambah ruwet. Ya. Maka bisa jadi mereka orang tuanya ini tidak memperhatikan adab-adab syar'i sampai dalam masalah berhubungan. Kenapa? Jauh dari ilmu agama, enggak ngerti. Ya, makan saja enggak pakai baca bismillah, langsung dep dep dep aja. Ya. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Ya. Enggak pakai baca bismillah lagi, langsung saja. Selesai makan ya sudah selesai. Enggak pakai hamdalah lagi sudah. Ya. Tambah lagi dari sisi keyakinan. Rusaknya luar biasa. Dapat rezeki dia sandarkan kepada dirinya. Ini kan karena saya, ini kan karena keahlian saya, ini kan karena kepandian saya. Lupa dengan Allahu Jalla wa Ala. Ya. Ini sebuah keluarga orang tua yang enggak kenal ilmu agama. Seperti ini kondisinya. Sehingga jangan heran kalau generasi yang tumbuh berkembang dari mereka ya generasi yang kurang lebih dengan orang tuanya. Ya, oleh karena itu di dalam Islam dianjurkan untuk memperhatikan adab-adab berhubungan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi, "Lau anna ahadukum idza ata ahlahu," apabila ya, ada di antara kalian yang ingin mendatangi keluarganya, yaitu berhubungan. Kemudian dia membaca doa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan. Dan jauhkanlah syaitan dari anak-anak yang engkau karuniakan kepada kami. Ya, luar biasa. Ya, belumlah mereka lahir, sudah ada doa bimbingan Islam kepada para orang tua, para suami. Ya, agar mendoakan kebaikan untuk ya dirinya dan juga untuk calon ya, benih dari anaknya tadi kalaulah lahir, agar tidak diganggu oleh syaitan. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa anak itu rizki yang Allah berikan kepada sebuah keluarga, rizki ya. Jangan sampai salah faham Ya, ada sebagian orang menganggap bahwa banyak anak itu malah mempersempit rezeki. Ya, tambah sedikit katanya. Justru ketika lahirnya anak di tengah sebuah keluarga, itu berarti dia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah makan, minum, rezeki masing-masing, jangankan kita, anak kita sebelum lahir sudah ditetapkan rezekinya. Ya, oleh karena itu Allah mengecam. Ya, bahkan mengancam orang-orang yang sampai tega membunuh anaknya gara-gara takut miskin. Ya. Seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Inna qatlahum kana khit'an kabira, kata Allah. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, karena sungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sudah dijamin. Ya. Nah, ada sebagian orang tua merasa terbebani ketika anaknya lahir. Ya, sehingga pengennya apa? Dilempar saja. Sehingga ketika ada yang nawarkan, kayaknya anakmu banyak sekali nih. Saya sudah nikah 10 tahun, belum punya anak. Minta dong. Oh iya ini, mau. Berapa? 1? 2? Loh, malah nawari. Kalau bisa 5. Oh iya, senang. Dikasihkan semuanya. Gratis, ya gratis. Masya Allah, terasa bebas. Allah musta'an. Ini ya, orang tua yang jahil. Ya. Allah musta'an. Sampai pada tingkat yang lebih parah. Ya, sampai tega membunuh anaknya. Ketika mengetahui bahwa ya, sang istri positif hamil, langsung suaminya perintahkan, gugurkan. Kalau enggak, awas. Akhirnya dibunuh, digugurkan. Ya, diaborsi. Ataupun kalaupun sudah lahir, ya, enggak diperhatikan, ditelantarkan. Ya, ASI-nya enggak dikasih, gizinya enggak diperhatikan, dicuekin. Kalaupun sakit ya biarkan sajalah, udah. Biar cepat mati. Allahu musta'an. Ya, na'udzubillah. Faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu, sehingga ketika seorang ayah, seorang suami datang kepada sang istri membaca doa tadi, kemudian Allah takdirkan lahir seorang anak, kata Nabi, lam yadurruhu, maka tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat yang lain disebutkan, lam yadurruhu syaitanun abadan, syaitan tidak akan memudaratkan anak tersebut selama-lamanya. Ya. Ketika para ulama membahas tentang penggalan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa syaitan tidak akan mengganggu, tidak akan memudaratkan sang anak tadi, di sini ada beberapa penafsiran. Tafsir yang pertama, annahu la yusallitu alaihi syaitan min ajli barakati tasmiyah. Bahwa syaitan tidak akan mampu menguasai sang anak tadi karena pengaruh dari berkahnya. Pengaruh dari berkah doa sang ayah. Ya. Ini tafsir yang pertama. Syaitan tidak akan menguasai ya, sang anak tadi karena berkah. Ya. Pengaruh dari berkah doanya sang ayah. Yang kedua, annahu lam yasra'uhu asyaitan. Bahwa syaitan tidak akan mampu untuk merasuki sang anak tadi selama hidupnya. Jadi tidak akan diganggu oleh syaitan. Nah, terbebas ya. Karena ada sebagian anak-anak ya, semenjak kecil suka diganggu oleh syaitan, jin ditampakkan ya. Nah, ada sebagian dari teman kita cerita ketika anaknya dibawa ke pekarangan ya, atau mungkin di tengah hutan ya, tiba-tiba sang anak ketakutan, berteriak dengan teriakannya histeris. Bi, itu. Ya. Bapaknya ngelihat mana? Ya pohon saja, daun saja. Ya. Ternyata ketika anak ditanya, kamu lihat apa? Itu, matanya gede, kepalanya besar, ada tanduknya, serem mukanya. Berarti ditampakkan oleh syaitan. Nah ini, khawatir. Yang seperti ini merupakan buah dan hasil dari ya, para orang tua yang mengabaikan adab-adab Islam. Kemudian, yang ketiga, tafsir yang lainnya, anna syaitan lam yadurruhu fi badanih. Bahwa syaitan tidak akan mampu untuk memudaratkan, ya, mengganggu jasmani dari sang anak tadi. Nah, Dan tafsir yang keempat, seperti yang dinukilkan dari Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, kata beliau, yahtamilu alla yadurruhu fi dinihi aydan. Dan juga ada kemungkinan, maknanya adalah bahwa syaitan tidak akan mampu mengganggu agama sang anak tadi ketika tumbuh berkembang menjadi anak yang dewasa. Ya, jadi agama sang anak tadi akan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Ad-Dawudi menyebutkan rahimahullah tentang makna dari hadis tadi, kata beliau, lam yaftinahu atau lam yaftinhu an dinihi ilal kufri, ya, bahwa syaitan tidak akan mampu untuk memfitnah agama sang anak tadi kepada kekafiran. Ya, artinya Allah jaga sang anak tadi untuk tidak menjadi orang kafir. Ya, walaisal muradu ismatahu anil ma'siyah, dan bukan berarti bahwa sang anak tadi terjaga dari yang namanya kemaksiatan. Tetap kesalahan, ya, ini memungkinkan, ya, seseorang jatuh dalamnya. Namun kekafiran, maka ini Allah jaga dari sang anak tadi. Ya, disebabkan karena berkah dari doanya sang ayah, ya, ketika mendatangi, ya, istrinya. Wal maqsudu anna Allah yahfadhu hadzal mauluda min massi syaitan wa adahu bi barakati hadzal dzikri alladhi arsyada ilaihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ya. Dan yang dimaksudkan bahwa Allah akan menjaga, memelihara sang anak tadi dari gangguan syaitan, ya, dan dari bisikan-bisikan syaitan, disebabkan karena berkah dari zikir yang telah diarahkan, yang telah dibimbingkan oleh Nabi kepada kaum muslimin, kepada para suami ketika hendak mendatangi keluarganya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ya, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.